Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah arsala rasulahu mubashirin wa mundhirin liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Baiklah para pendengar Radio Republik Indonesia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita mengudara melalui siaran radio yang kita cintai yaitu Radio Republik Indonesia, membawakan ayat demi ayat dalam acara penyejuk hati. Alhamdulillah kita hari ini memasuki surah Al-Isra ayat 1. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina. Innahu huwas sami'ul basir. Artinya, Maha Suci Allah Subhanahu wa taala yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya dia adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. Allah Subhanahu wa taala memulai dalam surat ini yaitu memakai nama zat Allah Subhanahu wa taala yaitu Subhana. Karena ayat ini berbicara tentang peristiwa besar yang terjadi di luar kebiasaan. Adapun arti subhana adalah penyucian terhadap Allah Subhanahu wa taala secara mutlak dari penyamaannya dengan makhluk yang lain, baik dalam zat sehingga tidak ada zat yang menyerupai zat Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ketika Allah Subhanahu wa taala memakai namanya, tentunya atas kekuasaan Allah Subhanahu wa taala jugalah perjalanan Isra Mi'raj ini berhasil karena Allah Subhanahu wa taala yang memperjalankan hambanya, dan itu adalah sangat mudah. Walaupun menurut pandangan manusia itu tidak masuk akal karena sangat jauhnya, bukan saja ke Masjidil Aqsa tapi memperjalankan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai kepada Mi'raj langit ketujuh yang mana malaikat Jibril pun tidak mampu untuk bertemu Allah Subhanahu wa taala karena masih ada larangan. Tentunya yang dibolehkan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab terjadinya hal ini yaitu tahun itu memang betul-betul merupakan tahun kesedihan di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kehilangan pelindungan yang betul-betul pelindungan itu selama ini banyak mendukung dakwahnya, terutama almarhumah Siti Khadijah dan almarhum pamannya Abu Talib yang mana merasakan kesedihan itu yang sangat mendalam. Maka datanglah peristiwa Isra Mi'raj ini yang mana sebelum melakukan perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibedahlah dadanya sehingga dadanya bersih karena malaikat yang membelahnya dengan air, dibersihkan dengan air zam-zam. Setelah itu hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersih seperti cahaya sehingga dalam perjalanan itu tidak merasakan keberatan, tidak merasakan gundah risau karena sudah dibersihkan. Karena kebersihan itu, cahaya itu semakin mantap dalam perjalanan itu, terlebih-lebih ketika sampai di langit ketujuh menemui Allah Subhanahu wa taala. Mungkin Ini adalah gambaran bagi kita, kalaulah kita tidak mempersiapkan kehidupan ukhrawi kita, maka kita akan merasakan selalu gemetar, risau, galau dalam kehidupan kita, karena kita tidak mempersiapkannya sejak dini. Maka persiapkanlah agar kita bertemu kepada Allah, yaitu pertemuan yang betul-betul kita rindukan, pertemuan yang betul-betul kita nanti-nantikan, bahkan sebagai dambaan untuk setiap umatnya. Karena dalam di dunia waktu itu, selain Rasulullah sebelumnya adalah Nabi Musa, yang mana Nabi Musa pun dalam hal ini belum bertemu dengan Allah. Baru cahayanya saja Nabi Musa langsung tidak sadarkan diri, merebahkan badannya di atas Bukit Tur Sina tersebut, sehingga tidak jadilah dalam pertemuan tersebut. Di sini sudah ada narasumber kita, yaitu Ustaz Dr. Zainal Arifin MA, yang akan membahasnya lebih dalam lagi. Kami persilakan, Ustaz. Terima kasih Ustaz Fajrul Haq. Isra di ayat ini sebagaimana telah dijabarkan oleh Ustaz Fajrul Haq ternyata adalah suatu peristiwa yang membahagiakan. Karena apa? Karena Nabi Muhammad sebelumnya bersedih hati. Allah memberikannya perjalanan yang membahagiakan, perjalanan yang mendapatkan suatu perintah yang sangat membahagiakan, yaitu sholat. Perjalanannya membahagiakan, bingkisan yang dibawa pulang dari perjalanan itu pun sangat amat membahagiakan. Kenapa perjalanannya membahagiakan? Karena disebutkan di sini subhanallazi asra. Subhana berasal dari kata sabbaha, sabbaha, tasbih, sabbaha, bisa juga berenang. Artinya orang yang berenang itu lebih enak di lautan daripada orang yang tidak pandai berenang. Orang yang menguasai segala lini cara-cara berenang itu lebih menikmati air laut yang luasnya 3/4 bumi ini daripada orang yang tidak berenang. Jadi kata-kata subhana artinya mensucikan, qaddasa kudus juga mensucikan, toharoh artinya juga mensucikan. Tetapi bahasa Arab itu memiliki makna-makna tersendiri. Beda subuhun dengan kudusun. Dalam bahasa Indonesia, subuhun artinya mensucikan, kudusun juga artinya mensucikan. Tapi tahukah para pendengar beda keduanya? Subuhun itu sucikanlah Allah dari bagaimana kekuasaannya yang dapat berenang di alam raya ini karena dia menciptakannya. Jadi Allah menguasai alam raya ini sebagaimana perenang handal begitu mudah dia berenang kesana kemari. Begitulah Allah dengan sifatnya subuh, sabbaha, subhana. Sementara kudus berasal dari kodas, artinya ember, kudsi. Tidak ada zat yang sangat amat bersih kecuali Allah. Sementara subhana adalah kekuasaan Allah yang begitu bisa menggarap apa saja dari lini besar sampai pun lini yang amat sangat kecil. Itulah gambaran ketika Allah itu subhana, maha suci dengan gambaran perenang handal. Walaupun kita mengetahui laisa kamitslihi syai'un, gambaran abstraknya bisa dilihat perenang handal yang dapat berenang di mana-mana. Begitulah kata subhana. Artinya apa? Kekuasaan Allah dalam surat Al-Isra pertama ini, dalam peristiwa Al-Isra ini, menenteramkan sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, ini juga menenteramkan umat Islam, karena tidak ada kesusahan kecuali setelahnya kemudahan, tidak ada penyakit kecuali setelahnya kesembuhan, tidak ada kegelisahan kecuali setelahnya kebahagiaan, tidak ada kegagalan kecuali setelahnya keberhasilan. Selama kita bersama dengan Allah yang subuh, maka sabbih, bertasbihlah, akuilah kekuasaan Allah yang absolut dan sucikanlah. Itu yang pertama dari Isra yang membahagiakan. Yang kedua, Nabi Muhammad membawa bingkisan yang membahagiakan berupa sholat. Sholat itu adalah kedekatan hamba dengan Allah. Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ketika hamba bertanya kepadamu Muhammad, katakanlah aku dekat. Allah telah dekat kepada kita. Tinggal bagaimana kita dekat kepada Allah. Allah membawa, menitipkan bingkisan kepada Nabi Muhammad. Sholatlah, karena sholat adalah mi'rajul mu'min. Tempat yang paling dekat umat Islam itu ketika dia berada di sholat, dan lebih dekat lagi ketika dia sujud. Sholat itu sendiri membahagiakan, karena panggilan sholat adalah hayya 'alal falah, panggilan kebahagiaan. Maka pesan sholat yang terpenting adalah irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Tebarkan kasih di bumi, engkau mendapatkan kasih dari penduduk langit. Surat yang paling wajib dibaca dalam sholat adalah Al-Fatihah, dan di dalamnya ada 4 kali Ar-Rahman, Ar-Rahim. Kata-kata Rahimah, Rahimah, Rahman, Rahim, dan Rahimah, Rahman, Rahim dalam Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin, Ar-Rahmanirrahim. Artinya kalau ingin bahagia, jalin hubungan vertikal dengan Allah, berbagi kasih sayang dengan umat manusia. Kalaupun tidak bisa berbagi kasih sayang, paling tidak jangan menebarkan kejahatan. Dan sholat adalah salah satu pencegah itu. Inna sholata tanaha anil fahsya'i wal mungkar. Sholat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Orang jahat saja tahu kalau dia berbuat jahat, hatinya menolak. Maka ketika seseorang tidak berbuat jahat, timbullah kebahagiaan di dalam dirinya. Benarlah Isra, sebagaimana kata Ustaz Fajrul tadi, peristiwa yang membahagiakan, dan Isra membawa bingkisan yang membahagiakan, yaitu sholat. Ya, terima kasih kepada Ustaz Zainal Arifin. Kesimpulan dalam ayat ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin memperlihatkan tanda-tanda kekuasaannya. Linuriyahu min ayatina. Artinya apa? Jangan samakan perjalanan Isra Mi'raj ini adalah berdasarkan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kekuasaan apa yang dimiliki oleh hamba-hambanya. Jelas tidak sama. Maka untuk itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, pertama dengan mengatakan subhana, mendahulukan zat yang maha suci, supaya orang-orang membedakan antara kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita dapat mengambil pelajaran dari ayat ini. Kami yaitu Fazrul Haq bersama Ustaz Zainal Arifin, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.